Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fid din, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid. Karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu wa tahlili ma harramallah faqad ittakhadahum arbaba. Siapa yang mentaati ulama dan umara dalam pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjadikan mereka sebagai arbab, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya al-halal adalah ma ahallallah. Perkara yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seorang menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan. Dan kita juga sudah membacakan asarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja batu-batu itu turun menghujami kalian dari langit. Aku ucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian kalian mengucapkan Abu Bakar dan Umar berkata demikian-demikian, mempertentangkan antara kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan Umar. Dalam keadaan sebagaimana kita jelaskan, Abu Bakar dan Umar adalah dua orang sahabat yang paling mulia. Mereka adalah dua orang yang paling mulia setelah al-anbiya war rusul, Abu Bakar wa Umar. Bahkan juga kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka, sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Nah, tetapi ketika dipertentangkan antara ucapan mereka dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkara yang keliru. Dalam keadaan mereka pun tidak berani ya menentang, menyelisihi kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qala Ahmad ibn Hanbal, ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْغِ فَيَهْلِكُ. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, beliau berkata, aku heran terhadap kaum yang mereka itu mengetahui sanad dan sahihnya beserta sahihnya, yaitu mengetahui hadis, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu tentang sanad-sanad hadis, mengetahui sanad-sanad dan mengetahui bahwasanya ini sahih atau tidak. Ya. Yang dimaksudkan dari sanad di sini, kata beliau, kata Syaikh Al-Utsaimin, al-muradu bihi huna rijalus sanad, perawi-perawinya, mereka mengetahui keadaannya, mengetahui bahwasannya hadis ini sahih atau tidak. Ya, berarti beliau bermaksud, yang beliau maksudkan di sini adalah mereka yang memiliki ilmu. Ya, berbeda nanti hukumnya orang yang jahil. Ya, yang mau tidak mau mereka harus taklid kepada ulama mutabar. Nanti kita akan jelaskan biiznillah. Tapi seorang yang mengetahui, berilmu, yang bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif dari periwayatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka justru berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Siapa Sufyan di sini? Ai Sufyan Ats-Tsauri. Yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya, karena Sufyan itu Sufyanan. Ada dua Sufyan. Yang ma'ruf sebagai imamnya al-hadis. Ya, bukan hanya sebagai rawi yang thiqah, tapi dikenal sebagai imam. Itu Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, yang mereka ya satu tabaqat kurang lebihnya. Ya. Jadi kalau dikatakan Sufyan harus dijelaskan. Sufyan siapa? Yang maksud di sini adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nah, kata Syaikh Muthaimin rahimahullah, li'annahu sahibul madhhabil masyhur walahu atba'un lakinnahu munqaradu, karena beliau juga dulu termasuk imam madhab, ya, dan memiliki pengikut madhab Sufyan. Tetapi dikatakan di sini lakinnahum inqaradu, sudah tidak ada lagi saat ini. Ya, yang masyhur adalah al-madzahibul arba, madhab yang empat, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya. Dan al-Imam Ahmad, beliau juga adalah imam madhab, madhab Hambali, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ya. Yang beliau mencela taklid. Ya, apalagi kalau sudah jelas sahihnya suatu hadis. Ya. Bahkan keempat imam semuanya, ya, imam yang empat. Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini keempat imam madhab. Ya, Abu Hanifah sahib madhab Hanafi. Ya, Imam Malik, bukan berarti beliau seorang Maliki, bukannya, tapi dinisbahkan kepada beliau madhab Maliki. Ya. Begitu juga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad. Keempat-empatnya, ya, mengajak untuk ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, maka itulah madhabku. Ya, maka itulah madhabku. Ya. yaitu apa? Ittiba kepada Rasulullah, mencontoh, meneladani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itulah ya yang menjadi kewajiban kita. Bukan mengikuti, apalagi sampai taklid kepada imam madzhab, tetapi kita diperintahkan untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang eratlah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin min ba'di, setelahku. Itu kita diperintahkan. Ya, dan demikianlah kita mempelajari kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fahmi salaf sesuai dengan pemahamannya para salaf, pemahamannya para sahabat. At-tabi'in, tabi'ut tabi'in. Para a'immah yang mereka di atas akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Demikian asalnya. Kalau ada pertanyaan misalnya, berarti kita tidak boleh bermadhab. Nah, ini harus dijelaskan. Ya. Karena kita lihat para ulama mereka, mereka bermadhab. Jangan salah. Ya, mereka kebanyakan mereka bermadhab. Salah satu dari yang empat. Ya. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau seorang Hambali. Syekh Muhammad Abdul Wahab, penulis kitab Tauhid, beliau seorang Hambali. Kebanyakan masyayikh kita di Saudi, mereka bermadhabkan Imam Hambali, yaitu pada perkara fikih. Ya. Al-Imam An-Nawawi, ya, ulama Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir rahimahullah, murid dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah Hambali, Ibnu Katsir Syafi'i. Ya. Imam Al-Qurtubi, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Ya, At-Tahawi, Hanafi. Baik. Lo berarti boleh dong bermadzhab. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Lo katanya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, benar. Karena bermadzhab yang dimaksudkan di sini bukan artinya fanatik terhadap madhab sehingga mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, tetapi menggunakan pendekatan madhab di dalam memahami fikih. Ya. Karena itu kita dapatkan sebagian masyayikh kita, mereka mengajarkan dari fikih Hambali, ada mengajarkan dari fikih ya Asy-Syafi'i. Di sini juga diajarkan mata Nabi Suja Syafi'i. Tetapi bukan berarti apa, fanatik terhadap mazhab. Itu adalah untuk mendekatkan kita memahami sesuai dengan pemahamannya para ulama. Tetap goyahnya, tujuannya adalah apa? Memahami Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan apa? Dengan pemahaman yang benar. Tujuannya itu. Ya. Yang madmum, yang tercela adalah ketika terjadi fanatisme terhadap madhab tertentu, seolah-olah itu yang paling benar. Kebenaran adalah pada madhab tertentu, yang lainnya sama sekali tidak benar. Ya, sehingga terjadi ta'asub, fanatisme, dan ini pernah terjadi. Ya, dan yang diantara yang paling baik dalam mengulas terhadap permasalahan ini dan paling gampang kita temukan adalah muqaddimah sifat salat Nabi karya Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau panjang lebar membahas ini dan banyak sekali. Ya. Yang tercerahkan ketika oh begini loh permasalahan mazhab. Ya. Antum mau mempelajari fikih Syafi'i silakan, mau pelajari fikih Hambali silakan, mau pelajari fikih Maliki silakan, mau pelajari fikih Hanafi silakan. Tapi sebagai wasilah, sebagai media antum untuk memahami, membantu antum memahami apa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk taklid buta terhadap mazhab tertentu yang melahirkan fanatisme sehingga menganggap yang lainnya salah. Ya, akibatnya apa? Pernah pada suatu masa, misalnya di Masjidil Haram, ada 4 imam. Ya, yang Hambali-Hambali, yang Maliki-Maliki, yang Syafi'i, yang Syafi'i, yang Hanafi, yang Hanafi. Imam sholat ganti-gantian. Apa ini? Tafarruqul ummah, perpecahan umat. Waliyadzubillah. Ya. Ada sampai mengharamkan ya perempuannya dinikahi dengan oleh laki-laki mazhab yang lain. Ya. Ada yang sampai membuat hadis palsu. Ya. Ya, membuat hadis palsu mengunggulkan mazhabnya dan menjatuhkan mazhab yang lain. Ya, di antara yang disebutkan yang saya ingat. Ya. Akan muncul ya di tengah umat ini Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris yaitu Imam Syafi'i. Wa huwa syarrun min iblis, dan dia lebih jelek daripada iblis. Wa Abu Hanifah siraju ummati, wa Abu Hanifah siraju ummati, dan Abu Hanifah adalah pelita dari umatku. Ini hadis palsu yang dibuat oleh sebagian pengikut madhab untuk mengecam madhab yang lain. Ya, maka kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ajibtu, aku heran terhadap kaum yang mereka mengerti, memahami sanad, memahami mana yang sahih. Ya, kalau itu sahih sudah pakai. Dan ketika para a'immah kok mereka seolah-olah misalnya bertentangan dengan suatu hadis yang sahih, kita tahu bahwasanya dia seorang imam, maka banyak sekali udzur yang harus kita berikan. Ya, bisa jadi hadisnya belum sampai kepada beliau, bisa jadi penilaiannya berbeda, apakah hadisnya sahih atau dhaif. Nah, itu biasa yang seperti itu. Ya. Makanya dikatakan idza shahhal hadis, kalau hadisnya sahih, fahuwa madhhabi. Ya. Kalau sudah diyakini suatu hadis sahih, sudah pegang itu. Apalagi kalau gamblang, jelas, mudah, maksudnya jelas. Ya. Baik. Yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Mereka justru berpendapat dan mengambil dari pendapatnya Sufyan. Ya, bukan seperti itu kita diajarkan. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaknya orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya, perintah Allah, mereka berwaspada, an tusibahum fitnah, ya, fitnah itu akan menimpa mereka, au yusibahum adabun alim, atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih. Ya. Orang-orang yang menyelisih perintah Allah, orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati tertimpa fitnah. Dan tahukah kalian, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan al-fitnah? Ya, al-fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksud adalah asyirku, kesyirikan. Jatuh, bisa sampai jatuh pada kesyirikan. Bukan teman, tapi bisa jatuh, sampai jatuh pada kesyirikan. Ya, menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jelas, ya, perintahnya. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zaid fayahlib. Bisa jadi ketika dia menolak sebagian dari perkataannya, firmannya, ya, perintahnya, perintah Allah ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi syai', terjadi sesuatu pada hatinya dari az-zaid. Apa itu az-zaid? Kecondongan terhadap kesesatan. Ya, al-mail ila ad-dalal, al-inhiraf, itu az-zaid. Fayahlika, sehingga dia binasa karena itu. Ya, makanya ketika kita mendapatkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun larangannya, apa yang kita ucapkan? Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat, berusaha untuk melakukannya. Ya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yunkirul imamu Ahmad ala man ya'rifu al-haditha as-sahiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da dhalika yuqallidu Sufyan aw ghairahu fima yukhaliful hadith wa ya'tadiru bil a'daril batilah liyubarrira fi'lahu ma'ana al-farda wal hatma 'alal mu'mini idza balaghahu kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam walima makna dhalika fi ayyi syai'in kana ya'malu bihi walau khalafahu man khalafahu Fabidzalika amarana rabbuna tabaraka wa ta'ala wa amarana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad beliau mengingkari terhadap mereka yang mengetahui hadis yang sahih, memiliki ilmunya, memahaminya. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dalam keadaan mereka mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, justru mereka mentaklid, ya, mengikuti Sufyan, taklid terhadap Sufyan, dalam keadaan Sufyan adalah imam masyhur, Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Dikatakan Sufyan Ats-Tsauri apa? Amirul Mukminin fil hadis. Diakui keimamannya. Ataupun selain beliau terhadap hal yang menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan udzur-udzur yang batil untuk membenarkan perbuatan mereka, melegalkan perbuatan mereka. Dalam keadaan merupakan kewajiban, kemestian bagi seorang mukmin ketika sampai kepadanya Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengetahui maknanya, apapun perkaranya, maka dia beramal dengannya, beramal dengan kitabullah dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah tahu kalau itu ayat jelas, itu jelas mutawatir. Kalau hadis dia tahu itu sahih dan dia paham maknanya. Paham jelas maknanya. Ya, kecuali kalau di situ ada ya mufradat-mufradat yang perlu dia pahami lagi maksudnya apa. Ya, ya mungkin dia ambil pendapat siapa yang bisa menafsirkannya. Tapi kalau sudah jelas maknanya, semua orang mengetahuinya, tapi mungkin salah seorang dari imam, mereka imam ahlu sunnah, mereka min a'immatil ajilla, dari para a'imah yang mulia, yang utama, ya, kontribusi mereka terhadap dakwah Islam itu jelas. Tetapi mungkin bisa jadi karena hadisnya belum sampai, atau mereka menganggap hadisnya lemah atau lain sebagainya. Kemudian mereka berpendapat dengan selain apa yang terkandung dalam makna hadis tersebut, ya wajib kita tidak mengikutinya. Ya, kita sudah tahu ini A, tapi karena kita menisbahkan diri kita kepada mazhab tertentu dan mazhab tersebut mengatakan B, kemudian kita lebih mengikuti pendapat mazhab yang mengatakan itu adalah pendapatnya B. Nah, ini yang keliru. Ya, kecuali kalau kita tidak mengetahui, kecuali kalau kita belum memiliki kemampuan, kecuali kita awam, dan kita awam. Ya, kemudian dengan keterbatasan kita, kita mengikuti imam yang thiqah. Itu beda lagi hukumnya. Ya. Makanya dari awal dikatakan ya'rifus al-hadis sahih, dia mengetahui hadis yang sahih, dia tahu ini benar, tapi lebih mengikuti dan meninggalkan yang hadis Rasulullah SAW dan mengikuti pendapat fulan. Ini keliru. Ya, walau khalafahu man khalafahu, walaupun ya, dan siapapun walaupun menyelisihnya, siapa menyelisihnya, yaitu walaupun banyak orang menyelisihnya, tapi kalau dia tahu itu benar, bismillah. Ya. Dan demikianlah Rabb kami memerintahkan kepada kami, dan begitu juga Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Thumma yatakhawwaful imamu ahman ala man sahhat indahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma khalafa syai'an minha an yaziza qalbuhu fayahlika fid dunya wal akhirah wa yastashhidu bil ayatil madhkura wa mithluha fil qur'ani kathirun kaqawlihi ta'ala falamma zagu azagallahu qulubahum. Kemudian Al-Imam Ahmad beliau mengkhawatirkan terhadap mereka yang mengetahui sahihnya hadis. Ya, dia tahu, dia paham hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyelisihinya. Ya. Dia menyelisihi hadis-hadis yang sahih tersebut. An yaziga qalbuh. Ya, hatinya akan condong terhadap kesesatan. Kemudian dia akan binasa di dunia dan akhirat. Kemudian beliau ya berhujah dengan ayat yang disebutkan, dan yang ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ya, ketika mereka zagu ya, berpaling dari kebenaran, condong terhadap kesesatan, maka Allah condongkan hati mereka, Allah palingkan hati mereka dari kebenaran. Insyaallah al-afiyah. Qala munasabatu dzikri dzalika fil bab. Apa hubungan antara asarnya qaulnya Imam Ahmad ini dengan bab kita? At-tahdzir min taqlidil ulama min ghairi dalil wa tarkul amal wa tarkil amali bil kitab wa sunnah wa anna dhalika syirkun fit ta'ah. Peringatan dari taklid terhadap para ulama tanpa ada dalil. Ya. Dan meninggalkan amal berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah, dan bahwasannya yang demikian itu taklidul ulama bi ghairi dalil adalah termasuk kesyirikan dalam ketaatan. Ya. Ma yustafadu minal athar. Apa faedah dari athar ini? Yang pertama, tahrimut taklid. Haramnya taklid. Ya. Alaman ya'rifud dalila wa kaifiyatal istidlal. Ya. Haramnya taklid terhadap mereka yang mengetahui dalil dan cara berdalil. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Cara berdalil yaitu menggunakan dalil dengan tepat. Ya. Kalau dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dalil. Mungkin dia hafal Al-Quran, mungkin dia banyak hafal hadis, tetapi beristidlal, berdalilkan, mengambil ayat ini sebagai dalil terhadap perkara ini, mengambil hadis ini sebagai dalil terhadap perkara ini, ini namanya kaifatul istidlal. Belum tentu orang bisa. Tetapi kalau dia bisa, sudahlah dia tahu, dia mengetahui dalil, mengetahui yang sahih, dan dia mengetahui bagaimana cara berdalil, ya, kok dia masih taklid terhadap imam tertentu, ya, dan tidak menggunakan mazhab untuk mendekatkan pemahaman, memudahkan dia. Karena kata, kalau kita lihat para a'immah yang kita katakan tadi, mereka bermazhab, mereka tidak taklid terhadap mazhabnya, ya. Berapa banyak mereka menyelisihi mazhab mereka ketika mereka mensahihkan suatu pendapat misalnya. Berdasarkan ilmu mereka, mereka mensahihkan suatu pendapat berdasarkan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun menyelisihi mazhab mereka. Demikian. Tapi yang tercela adalah sudahlah dia tahu dalil, dia mengetahui cara berdalil, menggunakan dalil, tapi dia lebih memilih taklid terhadap imamnya daripada ittiba kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, jawazu at-taqlid liman la ya'rifu dalil bi an yuqallida man yasiqu bi ilmihi wa dinihi min ahli al-ilm. Kebalikannya, kalau dia tidak mengetahui dalil, seperti apa ya, seperti kita semua, ya, berapa ayat yang kita hafal, dari ayat berapa hadis yang kita hafal, ya, ayat hadis ayat 6 ribuan ayat, hadis Sahih Bukhari 7 ribuan hadis, Sahih Muslim sekitar 12 ribuan yang termasuk yang berulang. Musnad Imam Ahmad mungkin 35 ribuan hadis. Nah, berapa ribu yang sudah kita hafal? Ada satu, bukan satu ribu, ada satu hadis yang kita hafal dengan sanadnya. Qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana al-Humaydi dan seterusnya sampai Rasulullah. Ada enggak? Mungkin belum. Artinya apa? Kita pun dalil ya masih terbatas sekali pemahaman kita. Banyak yang belum kita ketahui secara pendalilan. Ya, secara dalil dan secara pendalilan, menggunakan dalil pada situasi dan tempat yang tepat. Karena itu ya kita serahkan pada ulama yang kita percayai. Ya, bi an yuqallida jawaz, dia boleh taklid terhadap orang yang tidak mengetahui dalil, yaitu dia mengikuti man yasiku bi ilmihi. Ya, yang dia sikah terhadap ilmunya, wadinihi dan agamanya, min ahlil ilm, dari ahlul ilm. Apalagi ketika masalahnya adalah masalah kekinian, ya, maka kembalikan kepada para ulama. Apa kata para ulama kita? Ya, bukan apa kata emosi kita, bukan apa kata perasaan kita. Ittahim nafsak. Coba kita jangan terlalu berprasangka baik dengan diri kita sendiri. Artinya jangan berprasangka baik terhadap diri kita sendiri, jangan terlalu pede dengan diri kita sendiri bahwasanya kita ini sudah alim, sudah mampu berdalil, sudah mampu beristidlal. Jauh. Ya, barakallahu fikum. Walaupun sekali lagi tetap bagaimana ghayahnya, tujuan kita. Ketika kita belajar, kita belajar seperti ini, kita apa namanya? Bermajelis, ghayahnya adalah al-ittiba bi kitabillah wa sunnati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. naktafi lahuna. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.